kabunyo dia ehan da lalu kajambu air singgah sabanta nandi biru gong ko nyampang paneng tahun ka tahun yo dia eka malasa wa minta air bani hanan batam batu nandi biru.